Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut Islam perpindahan status dari pria ke wanita atau wanita ke pria? Yang saya tanyakan dalam hal ini adalah hak warisnya nanti seperti apa, kemudian orat-oratnya orang itu seperti apa, batas-batasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah ganti kelamin, tidak ada istilah ganti kelamin. Itu hanya disitunya saja yang berubah, semuanya tidak berubah. Dan hukumnya adalah haram mutlak. Misalnya ada orang, mohon maaf, tahun 1970 sampai tahun 2000 itu laki-laki utuh. Sekarang sudah ganti perempuan. Siapa contohnya? Ya, dari situ namanya siapa? Ayo. Yang Rayet, apa ya? Nah, ada orang-orang yang sudah terbiasa. Mohon maaf kalau namanya kebetulan sama. Kalau ada orang terbiasa yang kalau siang namanya laki, tukang becak, kalau malamnya itu perempuan. Itu di bawah BRI Tower di Surabaya sana. Jadi kalau siang namanya laki-laki, kalau malam jadi. Pakai ini ada satu cerita, pakai nama samaran, dipanggil nama samarannya lupa. Eh, toh sini. Oh iya saya ya. Jadi itu memang banyak biasa di sana itu orang. Na'udzubillah. Kemudian biasanya ada orang yang mohon maaf oleh Allah tidak diberi kemampuan untuk ereksi, untuk jadi kemaluannya tidak berfungsi karena dia putus asa, kemudian biasa bergaul dengan perempuan, akhirnya bencong. Aslinya dia laki-laki utuh. Kemudian kalau dioperasi menjadi perempuan, hukumnya adalah haram. Cuman kalau sudah terjadi bagaimana? Yang sudah terjadi adalah laki-laki jadi perempuan. Kalau perempuan jadi laki, belum ada sejarah. Karena kalau perempuan kan gampang, mohon maaf, secara medis dibentuk itu dikasih lubang, selesai. Karena memang sudah ada lubangnya untuk buang air. Tapi kalau membuat kelamin laki-laki, tidak bisa. Jadi itu selesai. Jadi yang dilakukan pada Dorso dan kawan-kawan ya semacam itu. Hanya diberi lubang, tapi bukan sesungguhnya itu. Dan tidak berfungsi seperti perempuan yang secukupnya. Hanya kayaknya perempuan, begitu saja. Adapun kalau orang menggaulinya ya jatuh zina. Jangankan ke situ. Mohon maaf, dengan perempuan lain kalau bang tubur juga zina sudah. Hukumnya tetap haram. Tapi bagaimana dia yang sudah berperan seperti perempuan? Apakah kalau saya nyentuh anu batal wudu atau tidak? Zatnya tidak berubah, kecuali orang disihir oleh nenek sihir misalnya. Dan laki-laki jadi perempuan. Kalau ada nenek sihir, gak usah percaya sihir-sihiran begitu ya. Sihir ada, tapi gak usah macam-macam. Ini contoh, sebab digambarkan ada. Karena ada orang bertanya, gara-gara nenek sihir, laki-laki disihir jadi perempuan kan? Ada yang tanya, gimana hukumnya? Kalau ada orang tiba-tiba karena sebuah kutukan misalnya, laki-laki berubah jadi perempuan, ya zatnya berubah, ya berubah. Tapi kalau dengan operasi yang berubah hanya itu saja, maka dia tidak berubah menjadi perempuan. Dia tetap laki-laki utuh. Kalau dia meninggal, warisannya tetap utuh laki-laki. Adapun batalkah kita menyentuh dia? Nah, masalah batal tidak batal tergantung bagaimana Anda. Nah, kalau Anda saat itu meyakini dia perempuan, gak tahu orangnya bedaan, cantik dan sebagainya ya, biarpun hakikatnya tidak batal, karena Anda menyentuh, apa keyakinan Anda? Karena perempuan kayak batal, maka saya harus mengulang wudhu saya. Padahal kalau hakikatnya tidak, misalnya setelah saya sentuh, aduh saya mau wudhu. Pak, saya laki lu. Oh, ya udah, gak jadi batal ya. Tapi kalau diam-diam, coba Anda di tengah jalan naik angkot. Ada seorang, mohon maaf saudari kita, yang muslim tapi pakai dandanan perempuan, bencong, mohon maaf. Karena bencong tidak boleh dicaci, karena mereka karena tidak ngaji, jarang kenal agama. Menor lihat, lebih cantik dari orang cantik, ya kadang-kadangnya. Tatanya nyenggol Anda, wudhu enggak? Ya wudhu, karena enggak tahu kalau dia laki-laki kan? Sama. Ada perempuan seperti itu, sudah dioperasi, kayak perempuan betul kita enggak tahu. Tapi kalau tahu itu laki, ya enggak apa-apa. Mbak, enggak batal saya sentuhan kamu. Mbak, mbaknya agak gede mbak. Yo. Jadi ada laki-laki tulen, tidak berubah. Jadi sama, tidak akan menjadikan batal wudhu kita kalau kita laki-laki. Dan ibu-ibu pun dengan dia adalah menjadi batal wudhu karena dia laki-laki. Karena tidak akan merubah itu semuanya. Wallahu a'lam bishawab.